Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanatina a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, babu sujudi sahwi wa sujudi tilawah wa syukri. Dalam naskah yang lain, babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawah wa syukri. Bab sujud sahwi dan sujud yang lain, yakni sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, as-sahwu lughatan zuhulun wa ghaflatun amma kana fi dzikri. Zuhulun wa ghaflatun amma kana fi dzikri. As-sahwu menurut bahasa artinya ialah lupa dan lalai dari apa yang harusnya diingat. Untuk bahasa ringkasnya, lupa. Wasahu fis salat an-nisyan fiha. Sedangkan as-sahwu dalam salat artinya ialah lupa dalam salat. Wa sujudu sahwi wa sujudun bisababi nisyan fi sholati. Sujud sahwi adalah sujud dengan sebab terjadi kelupaan dalam sholat. Min ziyadatin berupa menambah jumlah rakaat, wa nuqsanin atau mengurangi jumlah rakaat, au syakkin atau ragu telah menambah atau telah menguranginya. Taib. Wa sujudut tilawah wa sujudun bisababi tilawatin au sama'i ayatin min ayati sajdah. Wa sujudut tilawah wa sujud bisababi tilawah au sama'i ayatin min ayati sajdah. Wa sujudu syukri wa sujudun inda tajadudin ni'am inda tajadudin ni'ami wandifa'in niqami wandifa'in niqam. Sedangkan sujud syukur adalah sujud ketika mendapat nikmat-nikmat baru atau ketika terbebas dari bencana atau malapetaka. Nah, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis Al-Khamis wasitun wal mi'atan. Hadis yang ke-265. An Abdullah ibn Buhainata radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Buhainah, semoga Allah ta'ala meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duhur bersama mereka. Faqama fir'atainil ulayain walam yajlis. Beliau langsung berdiri untuk melanjutkan setelah selesai dua rakaat yang pertama dan beliau tidak tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka jamaah pun berdiri bersama beliau. Hatta idza qada sholata, sampai ketika hampir selesai sholat. Wantadhar nasu taslimahu, dan jamaah menunggu salamnya beliau. Kabbara wa huwa jalis, beliau membaca takbir dalam kondisi duduk. Wasajada sajdataini, dan sujud dua kali. Qabla ayusallima, sebelum beliau salam. Thumma sallama, kemudian salam. Akhrajahu as-sab'ah. Wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7 dan ini adalah lafadznya Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin di Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Wa sajada an-nasu ma'ahu, maka nama nasya minal julus. Beliau membaca takbir setiap kali sujud dalam keadaan duduk, dan jamaah pun sujud bersama beliau sebagai ganti lupa dari tasyahud awal, lupa dari duduk tasyahud awal. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula. Fihi dalil ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saha anitasyahud al-awwal fi salati dhuhri wa sajada sujud as-sahwi makana manasiya minal julus makana manasiya minal julus. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lupa tidak tasyahud awal dalam salat zuhur lalu beliau sujud sahwi sebagai ganti lupa duduk tasyahud awal. Al-faidatu asania qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala kana sahbun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati min tamami nikmatillahi ta'ala ala ummati min tamami nikmatillahi ta'ala ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yasra'uhu lahum inda sahwi fima yasra'uhu lahum inda sahwi. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat termasuk kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas umatnya dan termasuk bentuk kesempurnaan agama mereka. Karena dengan itu mereka bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa dengan cara yang beliau syariatkan. Jadi kalau Nabi enggak pernah lupa, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi lupa tadi dalam sholat. Nah, adapun hikmah Nabi lupa, kita bisa apa ini? Meneladani bagaimana ketika lupa dalam apa ini? Sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, al-faidatu as-salisa, faidah yang ketiga. sujud sahwi. Fi tarki tasyahud, fi tarki at-tasyahud al-awwal, qabla salam. Jadi sujud sahwi ketika lupa sampai meninggalkan tasyahud awal itu dilakukan sebelum apa ini? Salam. Nah, ketika lupa enggak tasyahud awal langsung berdiri ke rakaat berikutnya, maka enggak usah duduk lagi. Teruskan saja sholatnya. Nanti sebelum salam kemudian apa ini? Sujud sahwi. Nah, lakin yajuzu ba'da salam. Lakin yajuzu ba'da salam. Akan tapi boleh juga dilakukan setelah salam. Khususan idza dzakarahu ba'da salam, khususnya kalau ingat setelah ben salam, maka secara otomatis ya setelah salam sholat. Nah, salam bismillah ialah salam dari sholat, ya. Nah, jadi kalau sudah selesai semua sholatnya baru ingat tadi belum tasyahud awal, maka sujud sahwinya secara otomatis setelah salam dari sholat. Nah, tetapi kalau seandainya ingat dalam sholat itu, maka yang afdol dilakukan sebelum salam. Tapi boleh juga dilakukan apa ini? Selesai salam. Salam dulu baru sujud sahwi. Al-faidah itu ar-rabi'ah. Anna sujud as-sahwi sajdatan. Yukabbiru fi kulli sajdah. Jenis sujud sahwi itu dua kali sujud dan bertakbir setiap kali apa ini? Sujud. Al-faidah itu al-khamisah. Anna tasyahud al-awwal laisa min arkanis sholah. antasahud dal awal laisa min arkani sholah. Tasahud awal itu tidak termasuk rukun sholat. Nah, terus termasuk apa? Wajibatu sholat. Ya. Seandainya rukun sholat, maka harus langsung duduk, kemudian tasahud. Tapi ini tidak duduk lagi, diganti dengan sujud sahwi, dan tidak diganti dengan rakaat baru, juga menunjukkan tasyahud awal itu bukan termasuk rukun sholat. Di anna tasyahud al-awwal laisa min arkani sholat, lakin min wajibatis sholat. Al-fa'idah itu as-sadisah. Faedah yang keenam. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam. Sajada sajdataini faqat. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sajada sajdataini faqat dalilun ala annahu idza saha sahwan wahidan au akthar. Dalilun ala annahu idza saha sahwan wahidan au akthar annahu takfihi sajdatani faqat. Annahu takfihi sajdatani faqat. Jadi Nabi SAW itu melakukan sujud sahwi dua kali saja. Ini menunjukkan kalau kita lupa satu perkara dalam sholat atau lebih, cukup sujud sahwinya dua kali sujud saja. Misalkan dalam sholat itu kita lupa dua perkara, ya sudah lupa enggak duduk tasyahud awal, lupa nambahi rakaat lagi, nah maka sujud sahwinya cukup apa nih, dua kali sujud sahwi saja, tidak kemudian empat kali sujud. Nah, al-fa'idah itu as-sabi'ah, fa'idah yang ketujuh. Ittafaqal ulama ala masru'iyyati sujud sahwi. Para ulama sepakat sujud sahwi itu disyariatkan. Lakin inda asy-Syafi'i sunnah wa laisa biwajib. Lakin inda asy-Syafi'i sunnah wa laisa biwajib. Wa inda Abi Hanifah wa Malik. Wa inda Abi Hanifah wa Malik wajibun fin nuqsan. Wa inda Ahmad wajib fi ziyadah wa nuqsan wa syak. Saya ulangi, ittafaqa al ulama ala masru'iyyati sujudi sahwi. Lakin inda Asy-Syafi'i sunnah wa laisa biwajib. Wa inda Abi Hanifah wa Malik wajib fi nuqsan. Wa inda Ahmad wajib fi ziyadah wa nuqsan wa syak. Jadi para ulama itu sepakat kalau sujud sahwi itu disyariatkan, tapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah wa Malik, wajib kalau lupanya mengurangi rakaat. Ya. Adapun menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, sujud sahwi itu wajib, baik lupa dengan menambah rakaat atau lupa dengan mengurangi jumlah rakaat atau ragu dalam rakaatnya. Nah. Wa rajih qaulu Ahmad. Yang rajih ialah pendapat Imam Ahmad. Wallahu taala. Al-faedah tuh as-saminah, faedah yang ke 8. Wujubu mutaba'atil imam. Fi sujudis sahwi. Wajib mengikuti imam dalam masalah sujud sahwi. Nah, sekalipun yang lupa itu imamnya, maka makmumnya ikut sujud sahwi bersama imam. Nah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-hadis as-sadis wa sittun wal mi'atan. Hadis yang ke 266. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ihda salatil salatail asyraatain. Jadi salah satu salat nah di waktu sore, ya. Rakaat ini dua rakaat. Summa sallama, kemudian beliau salam. Padahal sholatnya harusnya 4 rakaat, tapi beliau 2 rakaat sudah langsung salam. Summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau bangkit menuju ke khashabah. Nah, kayu, tiang kayu, ya, di bagian depan masjid. Fawadu ayadahu alaiha, dan beliau meletakkan tangannya di atasnya. Wa fil qaum Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Di tengah-tengah kaum itu ada Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya. Fahaba ayukallimahu, keduanya segan berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. wa kharaja sa'anun nas. Maka keluarlah orang-orang yang lebih dulu keluar dari jamaah, yang cepat-cepat keluar. Faqalu aqsiratis shalah, mereka ramai-ramai berkata, apakah tadi sholatnya dikosor? Warjulun yad'uhun Nabi SAW dal yadai, termasuk yang berbicara adalah seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi SAW dengan panggilan dul yadai. Faqala ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholah? Maka dul yadain pun berkata, wahai Rasulullah, apakah anda tadi lupa atau memang sholatnya sengaja dikosor? Faqala lam ansa walam tuksor. Rasulullah bersabda, aku tidak lupa, aku juga tidak mengkosor sholat. Qala bala qad nasita. Maka dul yadain mengatakan, tidak wahai Rasulullah, anda tadi berarti lupa. Fasholla ra'ataini, maka Rasulullah pun sholat lagi dua rakaat. Thumma sallama, kemudian salam. Thumma kabbara, kemudian takbir. Fasajada mithla sujudihi au atwala, kemudian beliau sujud seperti sujud sholatnya atau lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Fakabbara, dan membaca takbir. Thumma wadu'a ra'sahu fakabbara, kemudian meletakkan kembali kepalanya dan beliau takbir. Fasajada mithla sujudihi, dan sujud seperti sujud yang tadi au atwal, atau yang lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya dan takbir. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, lafadznya bil Imam Bukhari. Wa fi riwayat di Muslim salat al-Asr. Dalam riwayat Imam Muslim, kejadian itu terkait dengan salat Asr. Wa di Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, faqala Rasulullah bertanya, asadaqa dzul yadain, apakah benar yang diucapkan oleh dzul yadain? Fa'au ma'au aina'am, semua jamaah mengangguk tanda mengiyakan. Waya fi sahihain, dan ini disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim, lakin bilafdi faqalu, tapi dengan lafaz faqalu. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, na'am, walam yasjud hatta yaqqanahu wa ta'ala bidzalik, beliau tidak langsung sujud sampai Allah meyakinkan beliau tentang masalah itu. Nah, al-murad bi sholatain asyi, al-murad bi ihdas sholatain asyi, kila al-duhur wa kila al-asr. Yang dimaksud salah satu dari sholat di waktu sore itu, ada yang berpendapat sholat duhur, ada yang berpendapat sholat asar. Lakin ja'a fi sharihain, akan tetapi telah disebutkan dalam sharihain, annaha ad-duhur min ghairi syak, bahwa sholat tersebut adalah sholat duhur tanpa ada keraguan. Jadi Rasulullah sholat duhur dua rakaat, kemudian beliau salam, kemudian pergi ke bagian depan masjid. Maka diingatkan sama dzul yadain, dan beliau pun bertanya kepada jamaah, dan jamaah membenarkan dzul yadain. Maka beliau pun sholat lagi dua rakaat, kemudian beliau salam, kemudian beliau sujud sahwi dua kali setelah salam. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, masro'iyatu sujudis sahwi indan nuqsan. Ini disyariatkan untuk sujud sahwi ketika kekurangan jumlah rakaat karena lupa. Wa yakunu sujud ba'da salam. Nah, sujudnya dilakukan apa ini? Setelah salam. Wa yajuzu qabla salam. Tapi boleh juga sebelum salam. Jadi misalkan sholat duhur yang harusnya 4 rakaat dikerjakan cuma 2 rakaat kemudian salam. Setelah itu ada yang mengingatkan maka ditambah 2 rakaat kemudian salam, kemudian apa ini? Sujud sahwi setelah salam. Boleh juga dilakukan sebelum salam dari tambahan rakaat yang kurang. Tadi Ustadz membaca qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mungkin yang benar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah karena itu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah, bapak beliau namanya Qayyim, pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Nah, ya mungkin yang salah kitabnya ya. Nah, saya cuma nukil saja. Saya enggak sampai ke sini. Nah, saya cuma baca dalam Tawthiqul Ahkam Ibnul Qayyim. Nah, enggak masalah. Kalau memang ini benar silakan ya. Saya cuma baca dalam Tawthiqul Ahkam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau mau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah silakan, enggak masalah ya. Nah, kemudian kalau seandainya itu mudhaf ilaih terus kenapa? Nah, ya. Nah, tidak masalah juga. Nah, jadi wallahu ta'ala bisawab ya. Jazakumul khair. Nah, majelis saya cuma baca dalam kitab. Nah, tidak sejauh ini. Jadi kalian mau nulis yang mana silakan. Jadi kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu enggak masalah. Mudhaf ilaihnya di apa ini? Di kasih al. Kalau seandainya mudhaf dikasih al juga karena selanjutnya ialah mudhaf ilaih, ya enggak apa-apa juga. Nah, ada ketentuannya tapi ya. Tapi yang jelas saya tidak terlalu jauh sampai sini ya. Saya cuma membacakan kitab ada alnya kita baca Ibnul Qayyim. Jazakallahu khair ya. Nah, kalau antum mau nulis Ibnu Qayyim ya monggo ya. Saya tidak sejauh ini ya. Dan pembahasan kita tidak sejauh ini barakallahu. Jazakallahu khair. Al faidatu asani. Annal khuruja minas sholati qabla itmamiha, ma'a dhonnin annaha tammat, la yubtiluha, fa yabni ba'dhuha ala ba'din, in qarba az-zamanu urfan, fa in tala al-faslu urfan, fa in tala al-faslu urfan aw ahdatha aw kharaja min al-masjid فقال العلماء يعيد الصلاة Jadi kalau kita keluar dari sholat sebelum sholat itu sempurna dengan anggapan kita sudah sholat sempurna, maka tidak membatalkan sholat. Misalkan kita itu harusnya 4 rakaat, tapi kita salam pada rakaat yang kedua karena menganggap sholatnya sudah selesai, padahal secara kenyataan belum, maka tidak membatalkan sholatnya, sehingga langsung ditambah sholatnya yang kurang tadi. Jika waktunya menurut kebiasaan masih berdekatan, tapi kalau sudah agak jauh selenggang atau selang waktunya, atau hadas atau sudah keluar masjid, maka para ulama berpendapat sholatnya diulang. Di satu masjid, ikuti imam semua. Sholat duhur 2 rakaat salam sampai imamnya pulang. Pokoknya dia yang lari bilang sama imamnya, ya, tadi sholatnya kurang 2. Tapi sudah lama, bilangnya sudah lama dan sudah pada keluar masjid. Maka para ulama berpendapat kalau semacam itu diulang sholatnya. Tapi kalau masih di dalam masjid salam ya pada bingung semua, kurang 2, imam tadi kurang 2, langsung sholat ditambah yang kurang, ya. Baik, al-faidah itu asalisa. Ijlalu sahabah linnabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yajra'u ala mukhatabatihi. Haitsu lam yajra'u ala mukhatabatihi. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat memuliakan dan menghormati Nabi sampai mereka enggak berani berbicara dengan Nabi tentang apa yang beliau lakukan, ya. Saking hormatnya. Tapi ada seorang yang bernama Dzul Yadain memberanikan diri, nah, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dzul Yadain itu ada yang mengatakan namanya ialah Al-Khirbaq ibnu Amr dari Bani Sulaim. Ada yang mengatakan dari Bani Khuza'. Nah. Adapun hadis selanjutnya, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umrana, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.